Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita surat Al-An'am ayat 122 dan ayat 120 dan selanjutnya bercerita tentang sebab-sebab kenapa orang-orang musyrikin tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antaranya Allah menjelaskan aw man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala kadzalika zuyinil kafirina ma kanu ya'malun. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yamshi bihi, dengan cahaya tersebut dia berjalan, fin nas, di tengah-tengah manusia, kaman mathaluhu fi dhulumat, seperti orang yang, apakah sama dia seperti orang yang berjalan dalam gelap gulita, laisa bi khariji minha, yang dia tidak bisa keluar dari tempat yang gelap tersebut. Kadzalika zuyyinal kafirina ma kanu ya'malun, demikianlah dihiasi bagi orang-orang kafir apa yang mereka kerjakan. Di sini di antara sebab kenapa orang musyrikin tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ternyata mereka tidak memiliki cahaya keimanan. Mereka tidak memiliki cahaya keimanan. Mereka ibarat seperti orang terjebak dalam kegelapan, yang kegelapan tersebut bertumpuk-tumpuk dan sehingga mereka tidak bisa keluar. Kenapa? Karena hati mereka kosong dari keimanan, ya. Makanya Allah mengatakan aw man kana maitan fa ahyainahu. Apakah sama orang tadinya mati kemudian kami hidupkan? Tadinya kafir kemudian kami beri hidayah. Atau tadinya jahil kemudian kami berikan ilmu. Kemudian kami berikan dia cahaya, yang cahaya tersebut, dia berjalan dengan cahaya tersebut di antara tengah-tengah manusia. Ada petunjuk yang membimbingnya. Apakah sama seperti seorang tenggelam dalam kegelapan? Ya, seperti orang musyrikin, mereka tidak mau mencari cahaya. Mereka nyaman dalam kesyirikan mereka. Ya, apakah orang-orang seperti ini sama dengan orang yang berusaha mencari cahaya? Tentu tidak sama. Orang musyrikin, mereka tentram dalam kesyirikan mereka, mereka merasa nyaman, dan mereka seperti orang terjebak dalam kegelapan yang bertubi-tubi dan mereka tidak bisa keluar darinya. Ini di antara sebab kenapa mereka tidak mau beriman, karena mereka menjerumuskan diri mereka dalam kegelapan-kegelapan. Ya, bagaimana mereka mau beriman? Kalau beriman yang menuju kepada cahaya terang benderang, mereka tidak mau. Ya, mereka tidak mau, dan banyak alasan yang buat mereka tidak mau beriman. Ya. Mungkin taklid buta, mungkin memikirkan masalah ekonomi, khawatir kalau mereka masuk Islam nanti ekonomi mereka bisa berubah. Jadi mereka menjebak diri mereka dalam kegelapan-kegelapan yang bertubi-tubi. Dan mereka tidak keluar darinya. Ya, bagaimana mau dapat hidayah? Jadi pertama, membuat mereka terhalangi dari Islam adalah mereka menjebak diri mereka dalam kegelapan-kegelapan yang bertubi-tubi, yang menyelimuti mereka dan mereka tidak keluar darinya. Yang kedua yang buat mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun, ya. Syaitan menghiasi kekafiran yang mereka lakukan. Kekafiran yang mereka lakukan. Kata Al-Qurtubi, ya. Zayyana lahum asyaitanu ibadatal asnam. Syaitan menghiasi mereka untuk beribadah kepada berhala. Subhanallah. Bagaimana seorang yang berakal kemudian menyembah berhala yang mereka pahat kemudian mereka ibadahi. Ini suatu yang aneh. Bagaimana seorang menyembah apa yang mereka pahat? Makanya kata Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya, "Ata'buduna ma tanhitun? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Ya. Kenapa kalian menyembah apa yang kalian pahat? Aneh. Bagaimana kalian pahat Tuhan kalian sembah sendiri? Ya, tapi kalau menurut kita tidak logis, ya. Kita bayangkan ada seorang dia pahat patung. Ambil batu dia pahat jadi patung, dia sembah, dia kasih sajian, dia kasih makanan, kemudian dia sembah. Ya aneh lah. Bagaimana dia menyembah ciptaannya? Ya, kalau boleh dikatakan patung itu dia ciptakan, bagaimana dia menyembah sesuatu yang dia ciptakan? Maka ini sesuatu yang aneh. Tapi kalau bagi kita aneh, bagi mereka mungkin saja. Kenapa bagi mereka mungkin saja? Karena setan menghiasi. Karena setan menghiasi. Tadi zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Ya. Seperti perkataan burung hudhud tentang Ratu Bilqis yang bersama rakyatnya, mereka ya'buluna syams min dunillah, ya. Wa zayyana lahum asyaitanu. Kata burung hudhud, setan menghiasi mereka sehingga mereka menyembah matahari. Padahal secara logika gimana matahari disembah? Matahari tidak punya kehendak, berputar pada edaran orbitnya selalu begitu-begitu saja, menunjukkan dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan dia punya kehendak, dia bisa berubah-berubah, bisa buat kondisi, dia itu aja terus kondisinya tidak pernah berubah. Lantas dia itu berarti diatur, bukan mengatur. Tapi setan menghiasi. Makanya saya katakan, kalau kita heran kenapa banyak orang terjun masuk dalam kesyirikan, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah macam-macam, menyembah matahari, menyembah batu, menyembah pohon. Semuanya kenapa? Karena setan menghiasi. Ya. Kalau tidak, bagaimana bisa logika? Masuk logika kita. Bagaimana setan, bagaimana manusia menyembah apa yang dia pahat sendiri? Dia menyembah ciptaannya. Harusnya ciptaannya menyembah dia. Kalau memang itu boleh dikatakan dalam tanda kutip adalah ciptaannya. Ya kan? Ataqbulu namatan hitun. Bagaimana kalian menyembah apa yang kalian pahat sendiri? Yang kalian pahat. Tapi demikianlah, ini yang menyebabkan mereka tidak beriman kepada Nabi SAW karena dihiasi oleh syaitan. Yang kedua, kata Al-Qurtubi, wa auhamahum annahum afdalu minal muslimin. Syaitan membuat mereka, mengesankan mereka bahwasanya mereka itu lebih afdal daripada kaum muslimin. Seakan-akan mereka lebih baik. Dan demikianlah banyak orang kafir yang seperti itu ketika mereka mandang kaum muslimin, mandang sebelah mata, seakan-akan kami lebih afdal. Terpedaya mungkin dia melihat dari sisi dunianya, dari sisi kemodernannya, sehingga dengan hal tersebut menutup akal mereka untuk berpikir secara logis. Sehingga terkadang mereka logis dalam masalah dunia, tapi kalau sudah masalah keyakinan mereka tidak logis. Kenapa? Karena setan menghiasi, kamu lebih baik daripada mereka, kamu lebih baik daripada mereka. Ya sudah selesai. Ya, mereka sehingga akhirnya mereka terhiaskan sehingga ini menghalangi mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, ya. Wakadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami jadikan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar, akabira mujrimiha. Mujrimin itu para pendosa, akabir itu gembong-gembongnya. Allah menjadikan di setiap kota itu ada gembong-gembong mujrimin, para gembong-gembong para pendosa, penjahat-penjahat, ya. Liyam kuru fiha, agar mereka membuat makar di kota tersebut. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim, sungguhnya mereka tidak memakari, tidak buat makar kecuali pada diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadari. Ini juga di antara hal yang menyebabkan orang-orang terhalangi dari beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kesombongan. Mereka akabir, yaitu udhama, yaitu para pembesar-pembesar yang ada pada kota tersebut. Namanya orang pembesar, merasa hebat, jadi mereka tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Nabi bukan orang kaya, ya. Nabi masih kalah dengan yang lebih tua dari Nabi SAW. Ketika itu ada Al-Walid bin Mughirah, ada Utbah bin Rabi'ah, yang mereka lebih tua daripada Nabi SAW, merasa lebih hebat, ya, yang setara misalnya Abu Jahal, tapi dari Bani Makhzum, ya, dan banyak tokoh-tokoh yang tidak mau beriman kepada Nabi SAW, ya, yang beriman kepada Nabi rata-rata anak-anak muda, ya, Adapun para pembesar-pembesar, mereka tidak beriman. Di antara hal yang buat mereka tidak beriman adalah karena mereka merasa besar. Makanya Allah mengatakan akabiru mujrimiha, ya. Mereka merasa besar sehingga tidak beriman kepada yang lebih muda, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang buat mereka tidak beriman juga, mereka liam kurufiha, mereka bikin makar. Li di situ lam asairurah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang sombong di negeri tersebut, liam kurufiha, sehingga akhirnya mereka buat makar kepada masyarakat di kota Mekah. Setiap ada orang yang datang, mereka bikin makar. Jangan dengar Muhammad, orang gila. Jangan dengar Muhammad. Nanti kalau kau dengar perkataannya, kau akan terpengaruh. Dia penyihir. Sudah banyak terbukti, banyak orang terpisah. Bapak terpisah dari anaknya, suami terpisah dari istrinya, kakak terpisah dari adiknya, ribut antara kabilah dengan kabilah, semua gara-gara Muhammad. Penyihir, tutup telinga kalian. Sehingga banyak orang ketika datang ke kota Mekah, mereka berusaha nutup telinga mereka. Makar. Dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh para pembesar-pembesar kota Mekah. Namun apa kata Allah? Wa mayam kuruna illa bi anfusih. Mereka tidak bikin makar kecuali untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak bikin makar kecuali hanya untuk diri mereka sendiri. Wa ma yasur, mereka tidak sadar. Semuanya semakin mereka bikin makar, mereka semakin jauh ya, dan semakin terpuruk. Sebelum di akhirat, di dunia mereka sudah terpuruk. Benar kelihatannya di awal mereka menang, tapi akhirnya mereka akan binasa. Mereka hancur dalam perang Badar ya, dan mereka akhirnya dikuasai, dan banyak di antara mereka akhirnya tewas dalam peperangan. Jadi makar yang mereka lakukan seakan-akan memenangkan mereka, ternyata tidak, dan mereka tidak menyadari hal tersebut. Ya, mereka tidak menjadi. Contoh mereka mengingatkan, jangan dengar Muhammad. Muhammad itu begini-begini. Orang penasaran, ingin dengar, dapat hidayah. Dan itu banyak seperti itu. Ya, seperti Abu Tufail Ad-Dausi, ketika dibilang jangan dengar hati Muhammad. Ya, saya bilang, saya orang pintar kok, saya bisa bedakan mana sir mana bukan. Dia malah ingin tahu, penasaran, malah masuk Islam. Ubaymat Al-Azdi dikatakan hati-hati Muhammad orang gila gini-gini. Wah, saya kan tukang kasih obat. Saya ingin mengobati Muhammad. Ketemu mengobati malah masuk Islam. Jadi mereka ingin beri makar, justru memperpuruk mereka, dan akhirnya mereka makar mereka kena mereka di dunia, sebelum apalagi kalau di akhirat. Ya. Kemudian di antara hal yang membuat mereka terhalangi dari iman adalah hasad. Allah sebutkan dalam ayat berikutnya. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sayusibul ladzina ajramu saghiran 'inda Allahi 'adzabun shadidun bima kanu yamkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, telah datang ayat, maksudnya mukjizat atau ayat Al-Qur'an yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak beriman, padahal ini mukjizat, harusnya cukup membuat mereka beriman. Makanya Allah namakan mukjizat dengan ayat. Artinya tanda kebesaran Allah, cukup buat mereka beriman. Kalau satu ayat bisa buat mereka, sudah cukup buat mereka beriman, apalagi satu Al-Qur'an. Apalagi mukjizat-mukjizat Nabi yang begitu banyak, yang itu juga merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Namun apa kata mereka? Qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Kami tidak akan beriman sampai kami diberikan yang serupa dengan apa yang diberikan kepada utusan-utusan Allah. Ini dua tafsiran di kalangan para ahli tafsir. Yang pertama, mereka mengatakan, kami tidak bakalan beriman sampai kami juga diangkat menjadi Rasul. Abu Jahal bilang gitu. Bukan Muhammad saja. Kalau Muhammad berhak jadi Rasul, saya lebih utama berhak jadi Rasul. Yang lain juga. Ya. Alid Mughirah. Kalau Muhammad jadi Rasul, saya lebih utama. Saya lebih tua. Saya lebih terpandang. Saya lebih diagungkan oleh orang-orang Quraisy. Kenapa Muhammad dipilih? Kenapa kami tidak? Ini pendapat pertama. Mereka mengatakan, enggak bisa. Ini hasad. Hasad membuat mereka akhirnya tidak beriman kepada Nabi SAW. Ini sama seperti perkataan kaum Nabi Nabi Saleh, mereka berkata wahidun natabi'uh, ya, apakah hanya satu orang kita mengikutinya? Kami ini banyak, ngapain ikut satu orang? Ya, jadi sama, mereka hasad, ya. Mereka bilang kalau jadi Rasul, kami berhak jadi Rasul. Pendapat yang kedua mengatakan, kami tidak akan beriman sampai hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah, sampai didatangkan kepada kami apa yang didatangkan kepada para Rasul, maksudnya Jibril datang. Sampai Jibril Allah utus kepada kami, kabarkan, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, wahai Walid bin Mughira, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Ubay bin Khalaf, wahai Umayyah bin Khalaf, ya, dan tokoh-tokoh kafir Quraisy, ketahuilah Muhammad utusan Tuhan kalian. Baru saya mau beriman. Ya. Ini pendapat kedua. Ya, kalau begitu berarti tidak ada beriman kepada gaib. Kalau begitu dong. Ya, hikmah dari Allah menguji hilang. Padahal di antara ciri-ciri penghuni surga, alladzina yu'minuna bil gaib, itu yang beriman kepada yang gaib. Kalau ternyata Jibril harus laporkan kepada mereka, berarti selesai. Tidak ada tantangan ujian dalam kehidupan dunia ini. Padahal Allah menciptakan kita untuk diuji. Tapi mana pendapat yang lebih kuat? Hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Kami tidak akan beriman, apakah pendapat pertama, sampai kami juga jadi Rasul seperti Muhammad, emang dia yang jadi Rasul. Atau pendapat kedua, sampai Jibril datang kepada kami, mengabarkan kami bahwa Muhammad adalah Rasul. Al-Qurtubi rahimahullahu taala berpendapat yang lebih kuat, pendapat pertama. Mereka juga ingin jadi rasul. Kenapa? Karena Allah setelah itu mengatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu siapa yang Allah jadikan rasul. Jadi seakan-akan mereka mengatakan kami juga berhak, tapi Allah bantah setelah itu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu siapa yang berhak untuk menjadi seorang rasul. Ini dalil bahwasanya kerasulan adalah istifa, pilihan. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah yang memilih malaikat menjadi utusan Allah dan Allah yang memilih manusia yang menjadi utusan Allah. Ini sering kita singgung dan ini bantahan terhadap orang-orang filsuf seperti Ibn Sina, Al-Farabi dan yang lainnya yang menganggap bahwasanya kerasulan adalah sesuatu yang bisa diusahakan, amrun muktasab. Itu caranya bagaimana? Caranya seorang melatih dirinya, mengangkat akalnya sehingga dia melepaskan dirinya seakan-akan dari sisi materi terlepas dari dirinya. Ketika dia bisa melepaskan dirinya dari sisi materi, hanya sisi akal, maka dia akan tergabung dengan al-aql fa'al. Kemudian masuklah transfer ilmu kepada dirinya sehingga dia pun menjadi seorang rasul. Dan ini hanyalah kengawuran yang diucapkan oleh Ibn Sina dan Farabi dan yang lainnya. Kalau begitu caranya, semua orang bisa, kerasulan bukan terbatas pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan muncul nabi-nabi yang lain kalau begitu caranya. Ya, dan kerasulan bukanlah pilihan Allah, itu tidak benar. Allah yang memilih, ya. Allah memilih dan banyak nabi tidak perlu pakai proses seperti itu. Contoh Nabi Yahya masih kecil sudah jadi nabi. Kata Allah, "Ya Yahya, khudzil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya." Wahai Yahya, jalankanlah Taurat dengan kuat, kami berikan dia hukum, yaitu ada yang menafsirkan kenabian ketika dia masih kecil. Tidak perlu pakai pelatihan-pelatihan, kemudian mengeluarkan sisi materi, tinggal sisi akal, kemudian bersambung dengan akal fa'al. Ini semua omong kosong dari Ibn Sina dan Al-Farabi. Ya. Nabi Isa AS masih kecil sudah bisa ngomong, pakai latihan-latihan apa tiba-tiba bisa ngomong. Ini Abdullah atani al-kitaba wa ja'alai nabiya. Aku hamba Allah, Allah berikan aku Injil dan aku dijadikan seorang nabi. Ini hanya filsafat-filsafat yang menjadikan mereka dibantah oleh para ulama, bahkan dikafirkan karena menganggap bahwasanya kenabian adalah amrun muktasab, hanyalah perkara yang diusahakan dan tidak ada hakikat Jibril. Menurut mereka Jibril itu enggak ada. Al-Farabi dalam kitabnya jelas-jelas mengatakan yang disebut al-aql fa'al itulah Jibril. Jadi bukan malaikat yang bersayap, dan itu mereka ingkari. Bahasanya panjang, sudah saya bahas dalam haramnya ilmu filsafat. Tapi kita lanjutkan ya. Jadi di antara yang buat mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karena hasad. Kata mereka, emang cuma dia saja yang boleh jadi nabi, kita juga boleh jadi nabi. Ya. Kita boleh jadi nabi. Allah bantah, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu siapa yang pantas jadi nabi. Harus, kenapa harus Quraisy, kenapa Arab, kenapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu terserah Allah. Ya, hak Allah, Allah yang lebih tahu. Ya. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, sayusibul ladina ajramu sagharun indallah, dan orang-orang yang zalim tersebut akan ditimpa kehinaan di sisi Allah. Ajramu sagharun indallah, indallah maksudnya kehinaan tersebut sudah ditetapkan oleh Allah, thabitun indallah, sudah ditetapkan di sisi Allah, akan menimpa mereka. Kenapa mereka akan ditimpa dengan kehinaan? Sebagian ahli tafsir mengatakan karena mereka merasa kalau masuk Islam rasanya mereka rendah, ikut Muhammad, pengikutnya orang miskin. Sebagaimana pernah kita bahas dalam surat Al-Kahfi dan surat Al-An'am juga sebelumnya, bahwasanya orang-orang kafir mengatakan kepada Muhammad, "Muhammad, kalau kau ingin kami masuk Islam, itu orang miskin pinggirin dulu." Ya. Maka Allah melarang Nabi minggirin orang-orang miskin. Bahkan Allah mengatakan, "Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi." Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang miskin tersebut, ya. Ya. Jadi mereka merasa kalau ikut pengikut Muhammad mereka rendah. Ya, ikut Muhammad, ngapain ikut Muhammad ya? Mereka merasa rendah, orang-orang miskin. Ketika mereka merendahkan Islam dan para pengikut Islam, maka pada hari kiamat mereka akan ditimpa dengan kehinaan. Sayusibul ladina ajramu saghorun indallah. Mereka akan ditimpa dengan kehinaan yang sudah dipastikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa adzabun syadidun, dan mereka akan merasakan azab yang pedih, bima kanu yamkurun, atas makar yang mereka lakukan, ya. Mereka akan merasakan adab yang pedih atas makar yang mereka lakukan. Tapi ini tadi kita bisa simpulkan ya, sebab-sebab orang terhalangi dari beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, disebutkan yang tadi, karena hati mereka mereka mengajarkan diri dalam kegelapan, yang mereka dalam kegelapan bertumpuk-tumpuk, tidak mau keluar, mereka tenang dalam kegelapan tersebut, bagaimana mau dapat hidayah. Kemudian tadi setan menghiasi perbuatan mereka, ya, menghiasi mereka untuk menyembah berhala, menghiasi merasa mereka lebih hebat daripada, lebih baik daripada kaum muslimin. Kemudian antaranya sebab kesombongan, di mana ada orang-orang pembesar-pembesar yang sombong, yang angkuh, bahkan mereka bikin makar untuk menghalangi orang-orang dari masuk Islam. Kemudian di antara sebab mereka tidak beriman karena mereka hasad. Mereka bilang, emang Muhammad saja yang bisa jadi nabi, kami juga bisa jadi nabi, ya. Inilah di antara sebab-sebab yang menyebabkan mereka tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Allah jelaskan bahwasanya ada dua model manusia dalam menyikapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam menyikapi Islam. Yang pertama, yang Allah beri hidayah. "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah berkehendak untuk beri hidayah kepadanya, Allah lapangkan dadanya untuk masuk Islam. Berikan petunjuk kepadanya untuk masuk Islam. "Waman yurid an yudhillahu." Barang siapa yang ingin Allah dikehendaki Allah kesesatannya, "yaj'al sadrahu dayyiqan harajan." Maka Allah akan menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Dayyiqan, sesak, harajan, sempit. "Ka'annama yas'adu fis sama'," seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. "Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'ala alladziina la yu'minuun." Demikianlah kami menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Allah sebutkan ada dua model manusia mensikapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang Allah beri hidayah. Ini dalil bantahan terhadap Qadariyah yang mengatakan bahwasanya masalah keimanan tidak ada urusan dengan Tuhan, ya. Jawaban kita, enggak. Allah beri hidayah, Allah menyesatkan. "Faman yuridillahu an yahdiyahu," barang siapa yang Allah berkehendak untuk beri hidayah kepadanya. "Yashrah sadrahu lil Islam." Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Makanya kita ini jangan ujub kalau kita dapat hidayah. Maka kita yakin Allah yang berkehendak sehingga Allah memudahkan kita. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laulallah mahtadaina wa ma sallaina wa la tasaddaqna." Ya. "Fa anzilan sakinatan alaina," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menggali parit di Khandaq, dia berkata, "Demi Allah, kalau bukan karena Allah kami tidak dapat hidayah." Ya. Kalau bukan karena Allah kami tidak dapat hidayah. Kami tidak bisa salat, kami tidak bisa bersedekah, kami tidak bisa berpuasa, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga oleh karenanya para penghuni surga ketika mereka masuk surga, apa yang mereka ucapkan? "Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah." Mereka mengatakan, segala puji Allah yang telah memberi petunjuk kami sehingga menuju surga. "Wa ma kunna linahtadiya," sungguh kami tidak dapat hidayah, "laula an hadanallah," kalau bukan Allah beri hidayah kepada kita. Kita ini terkadang ingin kesesatan, Allah halangi. Ya, entah mungkin karena sebab doa orang tua kita atau karena kebaikan masa lalu kita. Intinya kita kalau mau sesat sangat mudah, ya. Tapi alhamdulillah Allah kasih hidayah, ya. Maka ketika seorang mendapatkan hidayah, maka jangan dia ujub, dia punya ilmu, jangan dia merasa karena saya cerdas, karena saya belajar, karena saya ini, enggak. Allah mengatakan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu." Siapa yang Allah ingin beri hidayah, "yashrah sadrahu Islam." Allah mudahkan dadanya untuk Islam, mudah, tiba-tiba dapat hidayah, tiba-tiba dia terima dengan tenang. Ada orang kasih tahu Islam, mau enggak, pikiran macam-macam. Isinya mendebat terus, isinya ingin menolak, logikanya tidak nyambung dan seterusnya. "Waman yurid an yudhillahu," siapa yang Allah ingin sesatkan, "yaj'al sadrahu dayyiqan," Allah jadikan dadanya sesak. Gimana dia mau terima Islam? Syubhat semua terkumpul dalam dadanya. Syahwat, syubhat. Sehingga datang Islam mental melulu. Hatinya sempit, tidak bisa menerima Islam. "Ka'annama yas'adu fis sama'," seakan-akan dia naik di atas puncak. Di puncak susah bernapas. Dia ingin menghirup Islam, tidak bisa. Dadanya enggak kuat. Kenapa? Sudah terpenuhi dengan syahwat dan syubhat. Ya. Syahwat dan syubhat. Sehingga tidak mau menerima Islam. Orang yang Allah ingin beri kasih hidayah, maka dia akan menghirup Islam dengan mudah. "Ya syurah sadrahu." Ya. "Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'ala alladziina la yu'minuun." Demikian Allah menjadikan rijis bagi orang-orang yang tidak beriman. Rijis asalnya suatu yang natin, yaitu suatu yang bau busuk, ya. Maksudnya Allah berikan azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Di sini Allah sebutkan dua model manusia mensikapi Islam. Ada yang menerima dan ada yang sulit menerima. Sulit menerima. Ya. Ada yang menerima dan ada yang sulit menerima. Ya. Orang-orang Yahudi sulit menerima Islam, ya, karena mereka dalam hati mereka sudah ada syubhat bahwasanya kami Yahudi adalah umat yang paling top, tidak boleh kalah dari orang Arab, Muhammad Arab, ya kami nggak mau, ya susah. Jadi kalau terima Islam kayaknya sesak dada mereka, nggak bisa terima. Ya, kecuali tadi yang Allah kehendaki dapat hidayah. Setelah itu Allah berfirman, "Hadza siratu rabbika mustaqiman." Ini adalah jalan Tuhanmu, siratu rabbika mustaqiman. Jalan Tuhanmu yang lurus. Qad fassalnal ayati liqaumi yadhakkarun. Dan demikianlah kami telah memperinci ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mengambil pelajaran, ya. Ini jalan kami yang lurus, ya. Jelas. Jalan Allah satu, lurus. Di sini Allah menggunakan isim mufrad, ya, singular. Wahada siratu rabbika, jalan Rabbmu, ya. Berbeda kalau jalan-jalan kesesatan Allah menggunakan plural, yaitu jamak, ya. Isimnya, kata bendanya jamak, ya. Wana hada sirati mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subula, jangan kalian mengikuti jalan-jalan. Ya, adapun jalan Allah, maka ihdinas siratal mustaqim mufrad. Wa hadha siratu rabbika mustaqima mufrad juga, ya. Kemudian wa anna hadha sirati mustaqiman, sama sirati juga mufrad, ya. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyah, sama mufrad juga, ya. Karena jalan Allah jelas, satu jelas, mustaqim, lurus menuju surga. Dan kami telah memperinci ayat-ayat bagi orang yang mengambil pelajaran. Sebenarnya Islam sudah jelas, ya. Islam apalagi kurang jelas, semua sudah jelaskan kok. Tidak ada agama selengkap Islam. Semuanya diajarkan dari masalah ketuhanan secara detail. Mau dapat di agama mana? Sifat-sifat Allah secara detail, nama-nama Allah secara detail. Akhlak budi pekerti secara detail, hukum-hukum secara detail, hukum kenegaraan secara detail, hukum kemasyarakatan secara detail, hukum suami keluarga secara detail, lengkap deh kalau bicara Islam, ya. Makanya benar, terus kalau masih tidak mau mengambil pelajaran, ya salah sendiri. Karena saya ingat ada seorang Yahudi yang saya baca bukunya, yaitu David Santillana kalau nggak salah, orang Yahudi yang ditinggal di Tunis, dia punya buku tentang filsafat, kemudian saya baca. Dia belajar Islam sampai dia pakar fikih Maliki, ya. Cuma dia enggak mau masuk Islam, ya. Dia bilang Islam sudah cukup dengan agama, jadi tidak perlu yang lainnya. Dia mengakui kehebatan Islam. Dia Yahudi pakar fikih Maliki, sampai seorang ulama mengatakan kalau kita baca bukunya kita menyangka dia ulama Maliki, ya. Ternyata bukan, ternyata Yahudi, tapi dia pakar bahasa Arab sampai dia tulis tentang filsafat Islam, pengaruh filsafat Yunani terhadap Islam, dan dia tulis fikih Maliki. Dan dia mengatakan bahwasanya Islam sudah cukup dengan apa yang dia miliki, tidak perlu dari agama lain, enggak perlu. Dan itu benar, ya. Islam sudah sempurna. Qad fassalnal ayati liqaumi yadhakkarun, sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat kami bagi orang yang mengambil pelajaran. Baik, setelah itu Allah menyebutkan orang-orang yang mengikuti nabi, bagaimana nasib mereka? Lahum darussalami inda rabbihim, mereka akan masuk darussalam. Darussalam artinya apa? Surga. Darussalam disebut dengan apa bahasa Indonesianya? Darussalam, dar itu tempat tinggal, salam yaitu tempat tinggal yang penuh keselamatan. Darussalam artinya tempat tinggal yang penuh dengan keselamatan. Karena dalam surga selamat dari segala kekurangan. Tidak ada kesedihan. Orang masuk surga tidak ada kesedihan. Tidak ada kepanasan, tidak ada kelaparan, tidak ada kehausan, tidak ada kekhawatiran, ya. Tidak ada kelitihan, enggak ada, semuanya, ya. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub, kata Allah, kami orang yang masuk surga tidak merasa nasab dan tidak merasa lugub. Nasab itu adalah keletihan ketika beraktivitas, lugub adalah keletihan setelah beraktivitas. Dua-duanya enggak ada. Kalau kita di dunia mungkin lagi beraktivitas, mungkin enggak capek. Semangat main sepeda enggak capek, begitu habis main sepeda KO, ya. Kecapeannya setelah main sepeda misalnya. Ada yang sedang beraktivitas capek. Apalagi setelah beraktivitas. Di surga tidak ada, semua kekurangan hilang. Tidak ada kemarahan, tidak ada kecemburuan, tidak ada kedongkolan, tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecapean, tidak ada keletihan, tidak ada kelemesan, semuanya tidak ada nyinyir-nyinyiran. Lahum darussalam. Tapi itu perlu perjuangan untuk kesana, ya. Perlu perjuangan. Inda rabbim, bisi rabb mereka. Wahuwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Ini dalil bahwasanya masuk surga berdasarkan amalan soleh, ya. Sudah sering kita jelaskan bahwasanya benar seorang masuk surga dengan rahmat Allah. Tapi untuk meraih rahmat Allah harus dengan amal soleh. Allah memberi rahmatnya kepada hamba-hambanya yang beramal soleh. Ini nasib orang-orang yang mengikuti Nabi SAW. Bagaimana dengan yang tidak mengikuti Nabi SAW? Allah kabarkan. Kelompok orang-orang yang tidak ikuti Nabi SAW mengikuti para jin. Wa yauma yahsyuruhum jami'an. Hari di mana Allah mengumpulkan mereka seluruhnya. Di antaranya semua, semua dikumpulkan orang musyrikin di antaranya yang bekerja sama dengan jin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ma'syaral jinni, wahai golongan jin, golongan syaitan. Qad istakthartum minal insi. Kalian telah banyak menyesatkan manusia." Wa qala awliya'uhum minal insi, berkata kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya. Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din. Ya Rabb kami, dahulu kami saling menyenangkan di antara kami, antara jin dan manusia. Wa balagna ajalana alladhi ajjaltalana. Dan kami akhirnya sampai kepada ajal kami. Ada yang mengatakan itu kematian, ada yang mengatakan hari kiamat, ya. Qala naru mathwakum. Kata Allah, neraka tempat kembali kalian. Khalidina fiha. Kalian akan kekal di dalam selama-lamanya illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka hakimun alim, sungguhnya Allah maha hakim, maha bijak, maha pemberi hukum, alim, maha mengetahui. Ini pada hari kiamat kelak semua dikumpulkan. Allah sebutkan di antaranya, Allah ngajak diskusi antara jin dan manusia. Di antara bentuk-bentuk kesyirikan adalah jin dan manusia. Allah bertanya kepada jin, "Ya ma'syaral jinni qad istakthartu minal ins?" Wahai jin, kalian terlalu banyak menyesatkan manusia. Maka manusia berkata, "Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din." Ya Allah, kami dulu saling menyenangkan di antara kami. Apa maksudnya saling menyenangkan antara jin dan manusia? Ada dua tafsiran disebutkan oleh para ulama. Disebutkan oleh para ulama, ya. Seperti disebutkan oleh Qurtubi, disebutkan oleh Syaukani juga minal mutaakhirin. Yang pertama maksudnya yaitu kami saling menyenangkan adalah jin menghiasi maksiat kepada kami sehingga kami merasa lezat dengan maksiat tersebut. Minum khamar lezat, zina lezat, nonton yang haram lezat, pokoknya maksiat semua jadi lezat. Sebenarnya kelezatannya tidak sebegitu lezat sebenarnya. Merokok lezat, morfin lezat, sebenarnya tidak begitu lezat, tapi setan menghiasi jadi super lezat. Ya, makanya orang-orang bermaksiat memang mereka merasakan kelezatan. Kalau tidak lezat, kenapa mereka nekat untuk mengulangi lagi? Ya. Sampai kita bisa bayangkan bagaimana terjadi kemaksiatan yang luar biasa seperti kita dengar kemarin, waliyadzubillah, bagaimana hubungan dengan sesama jenis misalnya, atau hubungan antara mahram dengan mahram. Itu sebenarnya kan hal yang menjijikkan, tapi ketika setan menghiasi jadi lezat. Dengan tontonan lah, dengan alur cerita narasi yang dibuat lah, sehingga akhirnya seorang tertarik untuk melakukan hubungan dengan sama jenis, bahkan sampai ada yang dengan hewan. Kok bisa? Ya berarti kan ada yang menghiasi. Siapa yang bikin lezat? Setan. Jin. Membuat maksiat yang dilakukan oleh manusia terasa lezat. Kami merasa istimta', merasa istamta'na, merasa kami merasa bersenang-senang dengan setan yang menjadikan kami senang. Ini adapun manusia bikin setan senang karena manusia nurut sama setan. Setan bikin gini, mereka nurut, setan suruh begini, mereka nurut, setan senang. Ustaz, setan kok senang cuma begitu? Ya sudah, memang setan begitu wataknya, mau diapain ya? Setan senangnya begitu, ya sudah. Dia senang ditaati. Dia senang ditaati. Kalau dia bisik-bisik kepada manusia ngikut, manusia merasa lezat dengan kemaksiat tersebut, dia senang. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, bahwasanya manusia dan jin saling senang menyenangkan, bahwasanya sebagaimana dalam hadis atau dalam buku tafsir disebutkan, dalam ayat yang lain, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Dahulu ada sekelompok laki dari jin minta perlindungan kepada sekelompok laki dari jin, sekelompok laki dari manusia minta perlindungan kepada sekelompok laki dari jin, fazaduhum rohaqa, maka semakin menambah kesombongan para jin. Tafsiran kedua maksudnya, kalau ada sekelompok manusia pergi melewati lembah dan mereka takut diganggu oleh syaitan, maka mereka berkata, na'udhu bisayyidi hadhal wadi min sufahai qawmihi. Kami berlindung kepada bosnya jin-jin yang ada di sini, agar kami tidak diganggu oleh anak-anak buahnya. Ketika itu mereka tidak diganggu. Itu berarti mereka bersenang-senang tidak diganggu oleh syaitan, dan syaitan merasa bangga bosnya ada manusia yang beribadah kepada dia dengan minta berlindung kepada dia. Nah, syaitan senangnya begitu, dia merasa bangga. Kok cuma senang-senangnya begitu, Ustaz? Ya, begitulah senangnya setan. Kita aja manusia ada yang begitu, senang jadi kalau diangkat jadi pemimpin, senang kalau dipuji-puji, padahal dapat apa? Cuma dapat pujian, gak dapat apa. Tapi ngeluarin duit banyak, yang penting diangkat. Ya, itu kesenangannya, hobinya seperti itu. Ya, setan juga begitu, hobi kalau ada yang minta perlindungan kepada dia, ada yang minta tolong sama dia, dia merasa hobi. Jadi inilah tafsiran kedua yaitu kesyirikan, kesyirikan. Jadi tafsiran pertama berkaitan kelezatan maksiat, tafsiran kedua berkaitan kesyirikan, dan duanya tafsiran benar. Ini yang membuatkan, menjadikan manusia banyak tersesatkan oleh jin dari sisi maksiat dan dari sisi kesyirikan. Ya, oleh karena hati-hati, di tanah air kita banyak kerjasama antara jin dan manusia ya. Ya, nanti pelihara jin, kemudian bisa ini, bisa anu. Ya. Dulu ada kawan saya, rahimahullah, sudah meninggal. Dia bilang, Ustaz, saya didatangi sama orang. Ya, dia bilang, kiai ya kiai, nawarin. Mau, teman saya tukang pijit ya. Dia bilang, mau enggak saya kasih jin, bayar berapa, bayar maharnya ya. Buat apa? Nanti kalau kamu mijit, kalau saya tekan kuat-kuat, sudah kerasa. Jadi jin spesial tukang pijit ya. Jadi kalau dipijit, kita kan kalau tukang pijit kan capek, kasihan. Kamu enggak usah gitu, tinggal senggol aja, sudah kerasa. Karena ada jin yang buang, tapi tadi ada maharnya. Ini sama, kerjasama antara jin dan manusia. Wali Allah bilang, hati-hati, ini tersebar banyak di masyarakat kita ya. Sedikit-sedikit pakai jin, sedikit pakai jin. Mungkin dia akan beli dari bayar mahar kepada bos jin. Bos jin kirim anak buahnya, itu jin kerocok-kerocok jadi tukang pijit, jin kerocok jadi apa. Tapi intinya ada, di situ ada istimta, saling menyenangkan. Dan ini penyebab mereka masuk neraka jahanam. Waspada ya. Ya, waspada. Hati-hati. Jangan buka celah-celah kerjasama dengan jin. Hati-hati, bisa jadi termasuk dalam ayat ini. Yang menjawabkan, qodistakthartum minal ins, gara-gara ini. Banyak manusia masuk neraka jahanam. Gara-gara bersenang-senang, saling menyenangkan, saling maslahat antara jin dan manusia. Wa balagna ajalana alladhi ajjaltala. Kami terus bersenang-senang sampai tiba ajal kami, mati selesai, mau diapain? Qala naru mathwaakum, kata Allah, neraka tempat kembali kalian. Masuk neraka syirik, syirik. Ya. Dan ini menguatkan tafsiran bahwa yang dimaksud dengan istimta maksudnya syirik ya. Karena ini seakan-akan mereka kekal. Khalidina fiha, mereka kekal. Illa ma syaa Allah, kecuali yang Allah kecualikan, yaitu waktu. Sebenarnya mereka kekal dari awal, tapi sebagian waktu mereka tidak siksa, ketika mereka dibangkit padang mahsyar belum diazab dengan neraka jahanam. Ini yang dikecualikan. Harusnya mereka sejak dibangkitkan sudah diazab, tetapi kecuali waktu mereka sebentar di padang mahsyar yang mereka belum diazab, setelah disidang seluruhnya baru diazab. Inna rabbaka hakimun alim, sungguhnya Rabbmu adalah maha bijak dan maha mengetahui. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika memberi hukuman seperti ini bukan ngasal. Allah maha bijak, Allah maha adil. Allah maha alim, Allah maha mengetahui apa yang dilakukan oleh jin dan manusia. Baik, setelah itu Allah berfirman, ya. Dalam ayat berikutnya, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Ini ayat ini pada asalnya berkaitan dengan jin dan manusia. Allah mengatakan, kami menjadikan sebagian orang zalim menjadi teman sebagian orang zalim yang lainnya. Zalim menjadi teman sebagi zalim yang lain. Bima kanu yaksibun, akibat mereka, apa yang mereka kerjakan. Artinya apa, ikhwan? Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang-orang manusia ini hanya dikuasai oleh jin karena mereka zalim. Ketika mereka zalim, gaulnya juga sama jin-jin yang zalim. Sehingga mereka saling konco, dan mereka akhirnya saling memudorotkan di antara mereka. Ya. Kalau manusia soleh tidak akan didekati sama jin-jin zalim tersebut. Karena mereka sinkron, makanya demikian. Makanya demikian. Ini asal ayat ini tafsirnya demikian. Tetapi para ulama menafsirkan ayat ini lebih luas. Karena kita tahu al-ibrah laisa bi khususi sabab, bahwasanya yang jadi patokan bukan sebabnya tapi bi umumi lafz, berdasarkan keumuman lafal. Oleh karenanya mereka menyebutkan di antaranya ada namanya sunnatullah, disebut dengan sunnatullah at-tadawul ya. Yaitu silih berganti ya. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun, demikianlah kami menjadikan sebagian yang zalim menguasai sebagian yang lain akibat yang mereka lakukan. Dan demikianlah sunnatullah yang berjalan di alam, di atas muka bumi ini. Datang orang-orang zalim, kemudian dihancurkan oleh orang-orang zalim yang lainnya. Dan demikian, mereka tidak akan selama-lamanya menguasai. Dan itu terjadi. Ya. Orang-orang zalim diganti dengan orang zalim. Masyarakat zalim dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Ya. Dan demikian, ya, itu sunnatullah yang berlaku. Jadi sunnatullah yang berlaku pertama, orang zalim menguasai suatu tempat, suatu saat dia akan diganti dengan yang zalim pula, lawan yang zalim pula. ya, dan tidak akan selama-lamanya, ya. Kemana perginya Fir'aun, kemana perginya Samud, kemana perginya kaum Ad, tidak ada, ya, mereka tidak akan selama-lamanya. Ada puncaknya mereka berkuasa, orang-orang zalim, kemudian mereka akan tergantikan. Itu sudah berlaku di seluruh alam semesta ini, ya. Namanya sunnatut tadawul, silih berganti, tidak akan selama-lamanya. Makanya ada bait yang indah dari Abu Baqa, ya, ketika dia berbicara tentang hancurnya Andalus, ya. Ya, semoga dia mengatakan, ya, li kulli syai'in idza ma tamma nuqsanu. Sesuatu kalau sudah sempurna akan mulai menurun, ya. Tidak akan terus sempurna, terus akan turun. Fala yughru bi tibil aishi insanu. Maka janganlah seorang terpedaya dengan indahnya kehidupan. Akan ada saat dia turun. Keindahan tersebut akan hilang, ya. Kalau tidak akan hilang ketika dia meninggal dunia, atau akan hilang ketika dia mulai menua, banyak kelezatan yang akhirnya dia akan tidak akan sempurna terus. Kalau dia muda mungkin senang-senang, saatnya dia mulai nurun. Entah hartanya yang mulai berkurang, entah dirinya yang mulai berkurang. Kalau sudah sempurna, setelah sempurna tidak akan naik lagi, sudah setelah sempurna akan turun. Di kulli syai'in idza ma tamma nuqsanu, suatu kalau sudah sempurna, selanjutnya tinggal penurunan. Fala yughru bi tibil aishi insanu. Maka jangan seorang terpedaya dengan indahnya kehidupan. Hiyal umuru kama syahadtaha dualun. Inilah perkara yang kalian lihat dalam kehidupan kalian. Silih berganti. Man sarrahu zamanun sa'atuhu azmanu. Barang siapa disenangkan dalam suatu zaman, dia akan disedihkan dengan beberapa waktu yang zaman-zaman yang lain. Wa hadhihi ad-daru la tubqi ala ahadin wa la yadumu ala halin laha syanun. Dunia ini, negeri ini tidak akan kekal pada seseorang, ya. Tidak, seorang tidak akan kalin, dia akan meninggal diganti dengan yang lainnya, ya, dan tidak akan tetap pada satu kondisi saja, ya. Tapi ini perhatikan sunnah yang berlaku bahwasanya seorang masyarakat yang zalim akan dikuasai oleh pemimpin yang zalim, kemudian suatu kelompok yang zalim akan digantikan dengan orang-orang zalim yang lainnya, ya. Lihatlah bagaimana orang-orang yang zalim akhirnya dikuasai oleh jin-jin yang zalim, ya, sama-sama senang dengan kesyirikan, maka akan didapati ditemani oleh jin-jin yang juga senang dengan kesyirikan, ya. Ini diantara sunnah-sunnah yang berlaku dengan berkaitan dengan ayat ini. Taib, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ya ma'syaral jinni wal insi, wahai jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadha. Wahai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepada kalian rasul-rasul dari golongan kalian sendiri yang menyampaikan kepada kalian tentang ayat-ayatku dan memberi peringatan kepada kalian tentang hari pertemuan kalian denganku ini pada hari ini? Qalu syahidna ala anfusina, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri, benar bahwasanya rasul-rasul tersebut telah datang. Wa gharrathumul hayatud dunya, namun mereka telah terpedaya dengan kehidupan dunia. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kafir. Jadi Allah berbicara kepada mereka, Allah tegakkan hujah pada hari kiamat. Kala, wahai jin dan manusia, bukankah para rasul telah datang kepada kalian? Karena Allah tidak akan memberi azab kecuali setelah ditegakkan hujah. Ya, telah datang Rasul kepada kalian, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami dan beri peringatan kepada kalian tentang hari pertemuan ini. Setiap Rasul memperingatkan tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Setiap Rasul menyampaikan demikian. Apakah ada Rasul dari kalangan para jin? Jawabannya tidak. Maksudnya para Rasul sini maksudnya para da'i-da'i yang ada di kalangan jin. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudhiya walau ila qaumihim mundhir. Dalam surat Al-Ahqaf kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ada jin-jin yang hadir mendengarkan bacaan engkau hai Muhammad. Tatkala selesai dibaca, mereka segera pulang mundirin. Mereka ketemu dengan jin-jin yang. Jadi ada jin-jin juga para dai. Adapun Rasulullah SAW diutus untuk jin dan manusia. Ya. Rasulullah SAW diutus untuk jin dan manusia. Tidak ada Rasul dari kalangan jin, enggak ada. Tetapi para dai dari kalangan jin ada. Para pemberi peringatan. Ya. Wallau ila qaumihim mundirin. Kata Allah, mereka segera balik kepada kaum mereka, kaum jin. Mundirin, mereka memberi peringatan, ya. Dan sudah tegak hujah kepada mereka. Ketika ditanya, bukankah telah datang memberi peringatan kepada kalian, kata mereka, syahidna ala anfusina, kami menjadi saksi, benar telah datang beri peringatan kepada kami. Kenapa kalian tidak mengikuti? Kata Allah, wa gharratuhumul hayatud dunya. Mereka terpedaya dengan kehidupan dunia. Mereka menyangka mereka hidup selamanya. Mungkin mereka berpikir nanti tobat belakangan. Ya. Mereka menyangka kehidupan akan terus seperti tiba-tiba kematian menjemput mereka. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dan mereka bersaksi bahwasanya mereka sendiri adalah orang-orang kafir. Baik, kemudian ayat terakhir kita bahas pada malam hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, walikullin darajatun mimma amilu, masing-masing punya derajat berdasarkan apa yang mereka kerjakan. Wama rabbuka bighafilin amma ya'malun, sungguhnya Rabbmu tidak lalai dari atas apa yang mereka kerjakan. Dan ini di antara bentuk Allah Maha Adil, bahwasanya tidak semua orang tidak disamakan oleh Allah. Allah Maha Adil. Jin dan manusia, ayat ini berkaitan jin dan manusia. Walikullin, yaitu masing-masing jin dan manusia punya derajat. Baik penghuni surga maupun penghuni neraka, masing-masing punya derajat, ya. Bahkan derajat di surga dan di neraka lebih tinggi perbedaannya daripada derajat di dunia. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, kata Allah, "Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik, wa ma kana ata'u rabbika mahdhura, unzur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'd, wa lal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila." Kata Allah, setiap masing-masing kami berikan harta, orang muslim kami berikan harta, orang kafir kami berikan harta. Lihat bagaimana kami selisihkan antara satu dengan yang lain bertingkat-tingkat. Tentang di dunia, kekayaan bisa kita tingkat-tingkatkan, ya. Kemudian kata Allah, walal akhiratu akbaru darajatin. Adapun di akhirat lebih tinggi lagi derajatnya. Kalau kita bilang di dunia, kita mau klasifikasi pemilik harta, mungkin 100 tingkatan, dari super kaya, super nomor 100, super nomor terus-terus sampai kaya, sampai setengah kaya, sampai miskin-miskin, super miskin, super miskin, super sampai 100, di akhirat lebih lagi derajatnya. Makanya sebagian berpendapat bahwasanya penghuni surga sampai 6.000 sekian derajat berdasarkan jumlah ayat dalam Al-Qur'an. Allah Maha Adil. Demikian juga penghuni neraka, darokat, berdasarkan amalan. Allah detail, Allah Maha Adil. Ya. Allah Maha Adil. Makanya Allah mengatakan wali kullin darajatun mimma amilu, masing-masing punya derajat berdasarkan amalan mereka. Allah Maha, tidak sama antara orang yang sedekah sedikit dengan sedekah yang banyak. Tidak sama antara orang yang baca Quran sedikit baca Quran yang banyak. Tidak sama orang yang berbakti sama orang tua masih perhitungan dengan orang yang tidak perhitungan ketika berbakti kepada orang tua. Tidak sama antara orang yang tanggung-tanggung dalam membantu dakwah dengan orang yang serius membantu dakwah. Tidak sama orang yang setengah-setengah dalam menjalankan Islam dengan orang yang fanatik dalam menjalankan Islam. Tidak sama. Allah tidak mungkin samakan. Walikullin darajatun mimma amilu, masing-masing derajat sesuai dengan amalan. Penghuni surga bertingkat-tingkat, penghuni neraka juga bertingkat-tingkat. Kemudian Allah tutup ayatnya berkata, "Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun." Allah tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. Antum senyum, Allah tahu. Makanya Allah mengatakan, "La tahqiranna," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thaliq." Jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqin nar walau bisyakit tamrah, jagalah dirimu dari neraka meskipun hanya sepenggal korma kau sedekahkan. Wallah alam bisawab. Demikian saja kajian kita pada para jamaah Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.